ceritakan tentang seorang wanita yang ditinggalkan kekasihnya dan dia menangis dalam pelukanku. Ku sadar dia bukan milikku. Dia bercerita tentang kekasihnya yang telah pergi meninggalkannya. Dia bercerita tentang kekasihnya yang telah pergi menutup mata. Kekasihnya telah pergi meninggalkan dia, tinggal derayan air mata. Sesungguhnya ku tak rela melihat dia terluka, jadi karena